Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah barakallahu fikum, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menguraikan sedikit pernyataan beliau terkait dengan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Di antara akidah, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mengimani, mereka yakin, mereka percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan bisa kita lihat pada saat hari kiamat nanti. Kama rawa atau kama ruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ahadits shihha, sebagaimana berita ini telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan Imam Al-Iraqi memasukkan barakallahu fikum dalam Alfiyah ilmu hadisnya bahwasanya permasalahan ru'yah ini telah tetap dengan hadis yang mutawatir. Tahu hadis mutawatir ya? Mutawatir itu lebih dari masyhur, lebih apa? Melebihi tingkatan masyhur. Iya, barakallahu fiik. Artinya tidak ada keraguan akan keabsahan hadisnya. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Dan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah melihat Rabb-nya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun. Dan juga telah diriwayatkan hal yang demikian dari Rasul, hadis yang sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Warawahu Al-Hakam Ibnu Aban An-Ikrimah An-Ibni Abbas. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Hakam dan Aban Ibni Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Warawahu Ali Ibnu Zaid An-Yusuf Ibni Mihran An-Ibni Abbas. Dan juga dari Yusuf dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas. Wal hadis indana ala zahirihi, dan hadis ini menurut kami, menurut ulama ahli hadis, menurut ulama ahli sunnah, mereka semua sepakat dipahami sebagaimana zahirnya, dipahami sebagaimana hakiki. Ya memang Allah dilihat. Barakallahu fiik. Baik. Kama jaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalamu fihi bid'ah, kata Imam Ahmad, dan orang-orang yang berbicara dengan menyelewengkan dari makna yang asli, barakallahu fikum, itu merupakan bentuk kebid'ahan. Walakin nu'minu kama jaa ala zahirihi, tapi kita mengimani sebagaimana datang dalam zahirnya. Wala nunadziru fihi ahadan, dan kita tidak perlu mendebat ya orang lain atau seorang pun dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Ayyib. Jadi masalah berikutnya barakallahu fikum adalah terkait dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat nanti. Terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala ada rincian. Yang pertama, pembahasan barakallahu fikum melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ya, ketika di dunia. Barakallahu fikum. Maka ini ada dua keadaan barakallahu fikum. Yang pertama adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar. Ya. Melihat Allah di dunia dalam keadaan sadar. Baik. Maka yang demikian barakallahu fikum tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi barakallahu. Melihat Allah Subhanahu wa taala ketika masih di dunia dalam keadaan sadar tidak mungkin terjadi. Barakallahu. Karena memang barakallahu fikum kekuatan pandangan manusia ketika masih di dunia ini sangat lemah. Jangankan hendak melihat Allah, ketika kita melihat matahari dengan mata telanjang saja enggak kuat mata kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kalau seandainya tirai yang menutupi zat Allah Subhanahu wa taala itu dibuka, ya. Itu akan barakallahu fikum menimbulkan cahaya yang lebih dahsyat daripada matahari. Ya. Sehingga bisa membakar barakallahu fikum segala sesuatu yang ada. Ya, barakallahu fikum. Dan yang demikian pernah dicoba oleh Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu. Itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ayat 143. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Allah tatkala Musa telah sampai di miqat, tempat pertemuan yang dijanjikan antara Allah dan Nabi Musa, dan Rabb-nya telah mengajak Musa berbicara, maka Nabi Musa berkata, wahai Rabb-ku, tampakkanlah dirimu. Aku ingin melihat wujudmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Kamu tidak akan mampu, wahai Musa. Walakin zur ilal jabali fa inni staqarra makanahu fasawfa tarani. Kemudian Allah mengatakan, tapi kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap bisa berdiri kokoh, maka mungkin bagimu untuk melihat wujudku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyingkap sedikit, menampakkan barakallahu fikum sedikit dari zat-Nya atau wujud-Nya kepada gunung tadi, maka gunung tadi menjadi bahan hancur. Dan Nabi Musa pun pingsan. Itu dahsyatnya barakallahu fikum. Tayyib. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan pandangan manusia ketika di dunia dalam keadaan sadar tidak akan mampu, ya, melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada manusia yang ngaku melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar, fa'lam annahu kadzibun. Ketahuilah dia adalah seorang yang berdusta. Ya. Nabi Musa saja yang sakti mandraguna, ya, barakallahu fikum, yang kuat gagah perkasa enggak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi barakallahu fikum, iya, yang levelnya di bawah para nabi. Barakallahu. Ayyib. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian barakallahu fikum, keadaan yang kedua adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia tetapi di dalam mimpi. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia di dalam mimpi. Barakallahu fikum. Baik. Maka ya. Maka hal ini barakallahu fikum mungkin. Ya, maka hal ini mungkin untuk terjadi. Seseorang melihat Allah Subhanahu wa taala di alam mimpi. Barakallahu fikum. Baik. Ini barakallahu fikum dengan kesepakatan mereka para ulama. Dan memang ada beberapa periwayatan yang disebutkan beberapa para ulama ahli sunnah yang barakallahu fikum dikatakan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Barakallahu. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu yang masyhur disebutkan demikian. Barakallahu fikum. Kemudian masalah berikutnya barakallahu fikum, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada saat hari kiamat nanti atau di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Ya, maka di sini barakallahu fikum yang menjadi titik perbincangan. Barakallahu. Yang menjadi titik permasalahan. Disinilah terjadi perbedaan keyakinan antara ahlus sunnah dan kelompok-kelompok yang menyelisihinya. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat pada saat hari kiamat nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat pada saat hari kiamat nanti. Barakallahu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada hari kiamat nanti adalah surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, nadhirah, yaitu berseri-seri, bersinar wajah-wajahnya orang-orang beriman. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Jelas ya? Barakallahu. Ayo. Kemudian juga barakallahu fikum, di antaranya adalah Surat Al-Mutaffifin. Ya, surat Al-Mutaffifin. Ayat ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun." Iya. "Kalla innahum ya, ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, terhadap Rabb mereka akan tertutupi. Sehingga ayat ini memberikan makna atau keterangan bahwasanya orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa melihat Allah pada hari kiamat nanti karena tertutup oleh hijab. Maka diambil istimbat oleh mereka para ulama mafhum dari ayat ini, kalau orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah, berarti menunjukkan orang-orang yang beriman melihat Allah. Kami ikhwan ya. Barakallah. Dan masih banyak beberapa ayat-ayat yang lain. Seperti ayat lilladzina ahsanul husna waziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, barakallahu fikum, akan mendapatkan husna wa ziyadah. Husna barakallahu fikum yaitu segala kebaikan-kebaikan jannah, wa ziyadah ada plusnya orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu? Az-ziyadah itu ditafsirkan dengan an-nadharu ila wajhillah. Maknanya adalah melihat kepada wajah Allah. Barakallahu. Itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun dari hadis barakallahu fikum, yaitu hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, barakallahu fikum, muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara iya Lailatul Badri la tudammuna fi ru'yatih. Rasul mengatakan, innakum sesungguhnya kalian satarawna rabbakum, akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti sebagaimana kalian melihat bulan pada saat bulan purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Itu keterangan dari hadis muttafaqun alaih bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kiamat nanti. Dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma. Ya, barakallahu fikum. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal jamaah, bahwasannya para orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Namun di sana ada beberapa kelompok yang menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kelompok barakallahu fikum Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dilihat pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan dilihat pada saat hari kiamat nanti. Barakallahu. Mereka memiliki argumen, di antaranya adalah ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-A'raf tentang permintaan Nabi Musa kepada Allah agar Nabi Musa bisa melihat wujudnya Allah. Maka Allah mengatakan, lan taroni, engkau tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Nah, menurut orang-orang Mu'tazilah yang namanya lan, ya, Artinya tidak mungkin selama-lamanya. Barakallah. Maknanya apa? Selama-lamanya. Iya. Kalian tidak akan bisa melihat aku. Barakallahu fikum. Iya. Maka barakallahu fikum, argumen mereka ini iya, dijawab barakallahu fikum dengan jawaban yang pertama tadi, konteks ayat itu berbicara tentang apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Iya, dalam keadaan sadar. Iya, itu konteksnya ayat barakallahu fikum. Kemudian kalau kita meninjau dari sisi ilmu nahwu, ini juga terbantah. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Malik ya dalam barakallahu fikum alfiyahnya. Ayat. Ayat. Dalam Al-Kafiyah, bukan Alfiyah. Ayat Ibnu Malik dalam Al-Kafiyah, beliau mengatakan, "Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada faqauluhu urdud wa siwahu ududa." Kata Ibnu Malik barakallahu fikum dalam Al-Kafiyahnya, "Wa man ra'a, barang siapa yang berpendapat an-nafya bilan mu'abbada, penafian dengan menggunakan huruf lan itu menunjukkan selama-lamanya, faqauluhu urdud," kata beliau, "maka ucapan orang tadi bantahlah. Wasiwahu ududa, adapun pendapat selainnya itu yang ditopang." Jadi di sini Ibnu Malik, salah seorang pakar ilmu nahwu, mengatakan tidak benar kalau menafikan dengan lan itu menunjukkan apa? Makna penafian selama-lamanya. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan argumen yang mengatakan Allah itu tidak mungkin dilihat pada hari kiamat. Konteksnya apa? Terkait dengan melihat Allah di dunia. Barakallahu fikum. Kemudian juga secara ilmu nahwu, barakallahu fikum, ya, menafikan dengan lan itu tidaklah menunjukkan apa? Selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ayin. Ya. Mereka juga barakallahu fikum memiliki argumen, ya, argumen secara akal-akalan. Biasa orang-orang Mu'tazilah ini barakallahu fikum adalah aqlaniyun, ya, dikatakan oleh mereka para ulama, orang-orang Mu'tazilah ini sebagai aqlaniyun. Sebuah sekte atau kelompok yang memang mereka lebih mengedepankan, ya, argumentasi secara akal dan barakallahu fikum membelakangkan argumentasi secara wahyu sam'iyah, sehingga mereka punya kaidah apabila bertentangan antara as-sama', ya, antara an-naql wal aql, kuddima aql. Kalau bertentangan antara wahyu dengan akal, maka yang didahulukan adalah akal. Barakallahu. Baik. Itu barakallahu fikum pendapat orang-orang Mu'tazilah, sehingga mereka ini dalam setiap permasalahan, ya, khususnya terkait dengan masalah akidah, itu banyak yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yes. Karena ya tadi mereka mengedepankan akal daripada wahyu. Padahal barakallahu fikum, kalau seorang itu mau insaf, mau jujur, ya, bagaimana posisi akal sebenarnya, bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Aql wa Naql. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, akal itu ibarat barakallahu fikum mata. Iya. Akal itu ibarat mata. Dengannya kita bisa melihat, mengamati. Ya. Bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak. Para wali. Tetapi mata tidak akan bisa berfungsi dengan baik dan normal kalau tidak ada cahaya. Ya enggak? Coba kalau mati lampu, gelap. Apakah mata kita bisa melihat? Enggak bisa. Iya. Cahaya itulah wahyu. Iya. Wahyu itu posisinya seperti cahaya bagi mata. Dialah yang membuat barakallahu fikum tayyib akal bisa berjalan dengan normal. Akal bisa barakallahu fikum menyimpulkan dengan benar. Ketika di bawah bimbingan wahyu. Tetapi barakallahu fikum ketika akal tadi ya dia bergerak sendiri, dia memutuskan sendiri, dia mengambil kesimpulan sendiri tanpa ada bimbingan wahyu, maka yang muncul adalah barakallahu fikum ya tayyib ketimpangan, yang muncul adalah barakallahu fikum kesalahan ya, yang ada hanyalah tebak-tebakan. Ya kan? Ya ibaratnya tadi orang yang punya mata sehat tapi dia dalam keadaan gelap, lampunya mati, malam gelap gulita, enggak ada cahaya bulan. Gelap, benar-benar gelap. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga dia mungkin pengennya barakallahu fikum tayyib dari sini mau iya, ke depan. Iya, barakallahu fikum ya bisa ternyata tahu-tahu keluarnya di belakang. Barakallahu fikum ya. Dia kira itu adalah makanan, barakallahu fikum ternyata bukan makanan, tapi kotoran. Barakallahu fikum. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi orang yang hanya mengandalkan akal tanpa bimbingan wahyu ibaratnya orang yang punya mata sehat tapi dalam keadaan gelap gulita. Semua keputusan hukum yang dia ambil itu sekedar apa? Menebak-nebak, meraba-raba. Begitulah Mu'tazilah. Dalam sekian banyak barakallahu fikum permasalahan i'tiqadi yang kaitannya dengan prinsip keyakinan bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat, dalam hadis jadi terang-terangan Allah mengatakan, Rasul mengatakan, iya, bahwasanya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat nanti. Tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan dan mengatakan, "Enggak, Allah tidak mungkin dilihat." Padahal Allah mengatakan apa? Barakallahu fikum, tayyib. Orang-orang beriman akan melihat Allah. Iya. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tapi Mu'tazilah berani mengatakan, "Enggak." Iya. Apa yang mereka pakai? Barakallahu fikum. Selain ayat-ayat yang mutasyabih juga tadi dalil secara akal. Yes. Ayat-ayat mutasyabih tadi yang saya sebutkan. Lantaroni itu saja argumennya barakallahu fikum. Padahal ya kalau mau dilihat konteksnya dalam hal apa, kemudian secara ilmu nahwunya juga seperti apa, ternyata enggak kuat argumennya. Barakallahu fikum. Mereka juga punya argumen yang lain, barakallahu fikum, itu disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 103. Ya. Barakallahu fikum. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Barakallahu fikum. Baik. Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan makhluk. Ya. Wa huwa yudrikul absar, dan dialah zat yang bisa meliputi pandangan-pandangan makhluknya. Dari sini mereka mengatakan, nah berarti Allah itu enggak bisa dilihat. Buktinya Allah mengatakan la tudrikuhu al absar. Pandangan-pandangan itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini juga barakallahu fikum termasuk iya. Salah satu argumen mereka, dan ini termasuk yang mutasyabih barakallahu fikum. Dijawab oleh mereka para ulama, yang dinafikan dalam ayat ini adalah idrok. Makna idrok itu adalah melihat secara total seluruh bagian dari objek. Itu namanya idrok. Melihat secara keseluruhan. Misalnya, nah saya melihat HP ini. Saya melihat semua bagian dari HP ini. Namanya idrok. Melihat objek secara total, semua baginya terlihat. Itu namanya idrok. Dan itulah yang dimaksud di dalam ayat. Iya, bahwasannya manusia, makhluk tidak akan mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala secara total. Tetapi ayat ini tidak menafikan bahwasannya hamba akan bisa melihat Allah. Justru kata mereka para ulama, barakalawikum, ayat ini justru menetapkan Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat nanti. Tetapi apa? Tidak bisa dalam bentuk idrok, melihat secara total. Paham? Pak Gun paham? Iya. La tudrikuhul absar. Jadi yang Allah nafikan di dalam ayat ini apa? Melihat Allah secara total. Melihat semua wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Memang enggak mungkin. Ya, karena Allah itu apa? Akbar wa a'zam, untuk bisa diliputi oleh pandangan makhluknya. Tapi justru ayat ini menunjukkan bahwasanya, Pak, Allah itu mungkin untuk dilihat walaupun tidak secara total. Paham? Iya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum, kurang lebih ya itu argumen mereka, argumen orang-orang Mu'tazilah. Ya. Kurang lebih itu argumennya orang-orang Mu'tazilah. Alasan mereka mengatakan Allah tidak dilihat pada saat hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Dengan dua ayat tadi, barakallahu fikum, dan argumen secara akal. Barakallahu fikum. Iya. Ya. Kalau secara akal ini barakallahu fikum sayyid agak berat memang. Ya, nanti saja akan kita jelaskan barakallahu fikum setelah semakin banyak ilmu yang sayyid telah kita pelajari. Ya. Itu penjelasannya agak berat. Karena agak masuk-masuk ke filsafat barakallahu fikum. Saya khawatir nanti para jamaah tambah bingung. Tapi yang tadi paham ya. Dari sisi argumen Ahlus Sunnah apa, kemudian argumen Mu'tazilah apa, kemudian dari mana sisi kelemahan argumen Mu'tazilah tadi. Barakallahu. Baik. Ada pendapat yang ya barakallahu fikum dianggap sebagai pendapat yang cukup moderat, ya, ngambil jalan tengah. Barakallahu fikum. Itu pendapatnya ya Qullabiyah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah. Apa itu? Yang dimaksud dengan melihat Allah pada hari kiamat nanti itu bukan dengan mata kepala. tapi dengan mata hati. Ya. Jadi Allah itu dilihat bukan dengan mata secara hakiki, tapi dengan mata hati. Ini kan kelihatannya moderat ya. Jadi pendapat ahlu sunnah enggak ditolak secara total, pendapat Mu'tazilah juga tidak. Jadi ambil jalan tengah. Apa itu? Allah dilihat tapi dengan mata hati. Baik. Maka ini juga barakallahu fikum terbantah ya. Dan jelaskan sisi kesalahannya oleh mereka para ulama ahlus sunnah wal jamaah di dalam ayat dalam surat Al-Waqi'ah yang kita sebutkan tadi dalam ayat ke-22 dan 23. Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Di mana Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat itu apa? Berseri-seri. Dan kepada Rabb-nya dia melihat. Nah, di sini kalimat nadhara ya, itu disandarkan dengan wajah. Yang namanya wajah itu tempatnya mata. Jadi ayat ini sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwasanya yang melihat itu adalah mata, bukan mata hati. Kenapa? Karena dia digandingkan dengan kalimat wajah. Yang wajah itu adalah tempatnya mata. Assalamualaikum ya. Wujuhun yauma idzin nadhira. Harusnya kalau yang dimaksud itu adalah melihat dengan mata hati, harusnya apa? Qulubun yauma idzin mudhi'ah gitu ya. Hati-hati pada saat itu bersinar ila rabbiha nadhira. Kepada Rabb-nya hati itu melihat. Harusnya kan seperti itu kalau memang mata hati. Tapi tidak, di dalam ayat Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jelas ya? Ini menunjukkan yang melihat itu memang mata, mata kepala, bukan mata mata hati. Barakallahu fikum. Amin. Wallahu taala a'lam bisawab. Hai. Lanjut ini. Lanjut ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita lanjutkan pernyataan Imam Ahmad berikutnya. Qala rahimahullah wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah. Fala yazinu janaha ba'udatin. Kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah. Fala yazinu janaha ba'udatin. Dzalika wa tarku mujadalatihi. Kata Imam Ahmad, termasuk keyakinan Ahlus Sunnah berikutnya adalah mengimani akan adanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Timbangan yang akan menimbang amalan anak Adam. Sebagaimana telah datang riwayat hadis bahwasanya hamba itu akan ditimbang pada hari kiamat. Berarti apa yang ditimbang? Orangnya. Ya. Fala yazinu janaha ba'udatin. Tapi ternyata berat hamba tadi tidak bisa mengalahkan berat sayap seekor nyamuk. Jadi digambarkan ada orang yang badannya besar gitu ya, ditimbang dalam satu neraca, kemudian satunya lagi sayap nyamuk. masih berat sayap nyamuknya. Arafah. Baik. Iya. Dan kata beliau, tidak perlu berdebat dalam masalah ini. Tidak perlu berdebat dalam masalah ini. Baik. Kenapa ya, Ikhwan? Ya, karena memang ada pihak-pihak yang barakallahu fikum berusaha menolak keyakinan ini. Ya, yaitu dari kalangan Mu'tazilah lagi. Barakallahu fikum, ya. Apa alasan mereka? Akal. Kenapa? Yang namanya amalan itu kan sesuatu yang apa? Abstrak, ya, maknawi. Gimana bisa ditimbang amalan kok? Jadi maksud ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatakan adanya mizan itu kiasan untuk menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kiamat nanti. Iya. Baik. Ini ditolak sama mereka. Barakallahu fikum. Iya. Maka dibantah oleh mereka para ulama barakallahu fikum dengan sekian banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang tadinya abstrak, maknawi, ya, menjadi memiliki bentuk dan wujud. Seperti apa? Maut. Iya. Diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bentuk kambing kibas, kambing domba. Yang itu disembelih di antara surga dan neraka, di mana ahlul jannah dan ahlul nar melihat. Iya. Dan mereka semua tahu. Iya. Kalian tahu apa ini? Mereka tahu menjawab, wa al-maut. Itu kematian. Barakallahu fikum. Ketika kambing tadi dikerok dan dikatakan, ya ahlal jannah, al-khulud wala mauta. Wahai penghuni jannah, kekekalan untuk kalian sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Begitu juga ahlu nar. Ya, kekekalan sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Barakallahu fikum. Padahal itu kematian sesuatu yang abstrak. Enggak ada wujudnya, tapi Allah bentuk ya dengan kekuasaan Allah. Begitu juga barakallahu fikum amalan hamba tatkala dia di alam kubur. Iya. Kalau yang amalannya baik datang dalam bentuk orang yang berwajah tampan. Iya, barakallahu. Kalau orangnya amalannya jelek, yang menemani dia adalah orang yang berwajah seram dan mengerikan. Ya, barakallahu. Baik. Sehingga itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Baik. Tapi sama orang Mu'tazilah ditolak. Kenapa? Karena tadi, iya, menurut akal kami itu tidak bisa diterima. Barakallahu fikum, ya. Padahal mereka sendiri dalam dunia nyata cukup banyak menyaksikan hal-hal yang di luar akal sehat itu menjadi sebuah fenomena dalam dunia ini. Ya enggak? Hah? Barakallahu fikum, ya. Banyak kejadian barakallahu fikum yang hukum sebab akibat, iya, yang menurut secara akal itu seperti ini, dalam hukum akal seperti ini, dalam banyak barakallahu fikum kejadian-kejadian ternyata di luar dari nalar manusia. Ya kan? Barakallahu fikum. Hey. Dan mereka sendiri barakallahu fikum secara akal juga tidak bisa barakallahu fikum menjawabnya. Padahal itu masih terkait dengan urusan dunia. Apalagi terkait dengan permasalahan akhirat. Ya tambah akal memang tidak akan bisa. Iya. Berupaya untuk apa barakallahu fikum mengklopkannya. Terkait dengan masalah akhirat, terkait dengan masalah barakallahu fikum akidah. Prinsip yang ditanamkan oleh Islam adalah apa ikhwan? At-taslim wal-inqiyad. Itu maknanya Islam. Iya. Al-Islamu wa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi barakallahu fikum diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu maknanya Islam. Islam itu maknanya pasrah. Iya, Islam itu maknanya tunduk. Islam itu maknanya taat. Barakallahu. Iya. Tapi kalau pakai cara-cara Mu'tazilah itu mirip dengan gaya-gayanya Yahudi. Iya. Barakallahu. Yahudi itu banyak kritiknya, banyak menentangnya, banyak interupsinya, barakallahu fikum. Ya kan? Banyak membangkangnya. Barakallahu fikum. Iya. Ketika diperintahkan untuk nyembelih sapi, tanyanya macam-macam. Warnanya apa, bagaimana bentuknya, tolong dijelaskan lebih gamblang lagi. Karena tinggal cari sapi, sembelih, yowis. Selesai urusannya. Tapi sama mereka apa? Ditanya-tanya. Iya. Disuruh untuk masuk ke negeri tersebut, barakallahu fikum, alasannya macam-macam. Di sana ada orang-orang jabbarun, oh ya, orang-orang yang jahat, sudah. Iya. Kami enggak mau masuk, kami nunggu sini saja. Kalau kamu Musa nekat pengen masuk, sudah perang sana kamu sama Tuhanmu, kami nunggu, kalau sudah menang baru kami datang. Barakallahu fikum. Itu kan wataknya Yahudi, barakallahu fikum. Iya. Membangkang. Baik. Allah mengatakan A enggak sesuai sama mereka, mereka pengennya B, ya sudah, B. Nah itu diwarisi oleh barakallahu fikum orang-orang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah ini. Iya. Barakallahu. Baik. Kalau sekarang Neo Mu'tazilah itu diwarisi oleh yang namanya Islam liberal. Iya, Islam liberal. Itu kan kalau mereka barakallahu fikum ya, tapi jangan sampai antum coba-coba penasaran ya, baca-baca buku-bukunya atau makalah-makalah atau artikel-artikelnya, wah itu kental nuansa akalnya itu. Ayat Quran itu bisa dipelintir-pelintir sama mereka, barakallahu fikum. Iya, hadis Nabi bisa dipelintir-pelintir sama mereka. Baik. Jadi sesuatu yang merupakan sejak dulu ya, diyakini dari zaman Nabi sampai sekarang barakallahu fikum, itu sudah kalau versinya mereka buyar sudah. Ya, Islam yang dibawa oleh Nabi dari dulu sampai sekarang kalau jatuh ke tangan Islam liberal buyar. Iya, sudah merupakan kesepakatan mereka barakallahu fikum para ulama. Iya, barakallahu fikum itu bisa ambrol sama mereka. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Seperti apa? Bolehnya wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki. Iya. Kemudian yang namanya sholat itu bebas campur. Iya. Gak usah dipisah sholatnya. Laki-laki sama perempuan gak apa-apa. Jadi laki-laki perempuan sampingnya barakallahu fikum ya. Ini Joni, ini Sinta. Ini boy, barakallahu fikum ya, sampingnya lagi noni gitu ya, barakallahu fikum, nggak masalah. Iya, baik. Yang penting sholat itu hati. Barakallahu fikum. Ya, akhirnya apa? Prinsip Islam yang dibawa Nabi sampai sekarang itu buyar sama mereka. Kalau kena sama Islam liberal, ya buyar sudah. Apa dalilnya? Tadi pakai akal. Barakallahu fikum ya, pakai akal. Barakallahu fikum. Persis dengan wataknya orang-orang Yahudi yang merubah isi Taurat dengan apa? Akal. Iya. Yang merubah Alkitab orang-orang Nasrani, iya juga biang keroknya orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Iya. Nah, itu diwarisi oleh barakallahu fikum orang-orang liberal ini. Coba saja lihat di mana mereka belajar orang-orang yang Islam liberal ini. Barat sana. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kita kembali barakallahu fikum ke permasalahan Terkait dengan mizan yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, mizan itu adalah hakiki, ya. Memang benar-benar ada timbangan yang akan menimbang amalan anak Adam. Barakallahu fikum. Itu datang dalam beberapa ayat, barakallahu fikum, dan juga hadis. Iya. Baik. Kalau dalam ayat barakallahu fikum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nadhul mawazinal qisti liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satupun jiwa yang akan dizalimi. Kemudian juga disebutkan dalam juz 30 dalam surat apa? Al-Qari'ah atau Al-Zalzalah? Pak Gun, gampang ini. Kalau Pak Gun gak jawab, ada Pak Polisi. Apa bunyi ayatnya? Nah. Itu kan hafalan. Dari awal dibaca coba. Dari awal. Itu azalzalah. Itu menunjukkan bahwasanya manusia akan melihat amalannya, ya, berat, kecil ataupun besar. Bukan timbangan. Berarti satunya lagi. Gimana Abu Hamid? Al-Qari'ah. Dibaca. Al-Qari'ah wa al-Qari'ah wa ma adraka ma al-Qari'ah. يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتقوم الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار. نعم. Ya, disebutkan dalam surat Al-Qari'ah bahwasanya barang siapa yang barakallahu fikum berat timbangan amalannya, maka dia akan berada dalam hidup yang penuh dengan keridhaan. Barang siapa yang ringan timbangan amalannya, kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Menunjukkan apa? Adanya timbangan. Ya, pada saat hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Itu dari ayat. Barakallahu fikum. Adapun dari hadis, barakallahu fikum, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila Rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan bagi lisan tapi berat timbangannya pada hari kiamat nanti. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil abi. Iya, barakallahu fik. Baik. Menunjukkan bahwasannya akan ada timbangan pada hari kiamat nanti. Barakallahu fik. Dan juga berdasarkan kesepakatan mereka para ulama barakallahu fikum bahwasanya mizan itu benar-benar hakiki dan ada pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Baik. Itu secara global ya, secara global. Namun di sana ada beberapa pembahasan mereka di kalangan para ulama tentang lebih detailnya dalam permasalahan mizan. Yang pertama barakallahu fikum terkait dengan jumlahnya. Jumlah mizan, jumlah timbangan yang ada di hari kiamat itu berapa? Satu atau banyak? Karena dalam konteks dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang kita baca tadi, terkadang dia disebutkan dalam bentuk jamak. Wa nadau mawazinal qisti atau qistah. Iya, wa nadau mawazinal qistah li yaumil qiyamah. Mawazin itu jamak dari mizanun mawazinu. Barakallahu. Dalam nas yang lain, barakallahu fikum, disebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal. Iya, barakallahu fikum. Saqilatani fil mizan. Sehingga menjadi barakallahu fikum perbincangan di kalangan mereka para ulama. Barakallahu. Ada yang berpendapat barakallahu fikum mizan itu satu. Mizan itu satu. Adapun dalil yang menyebutkan dia dalam bentuk jamak, dalil yang menyebutkan dia datang dalam bentuk jamak itu ditinjau dari sisi yang ditimbang. Yang ditimbang itu banyak. Ya. Seluruh barakallahu fikum anak keturunan Adam. Ya, dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu ditimbang. Makanya dia disebutkan dalam bentuk jamak, artinya ditimbang itu banyak. Barakallahu. Baik. Ada yang mengatakan barakallahu fikum timbangan itu banyak. Iya, sesuai dengan umat dari nabi masing-masing. Itu memiliki mizan sendiri. Barakallahu fikum. Berdasarkan ayat yang menyebutkan dalam bentuk jamak tadi dalam bentuk barakallahu fikum banyak. Adapun yang datang dalam bentuk mufrad itu menunjukkan jenis timbangannya. Al-Muhim barakallahu fikum, itu perbedaan pandangan di kalangan mereka para ulama. Tapi mereka semua sepakat ya, ada mizan pada hari kiamat yang hakiki yang akan menimbang amalan anak Adam. Cuman mereka berbeda pendapat satu apa dua, satu atau banyak barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum masalah berikutnya adalah apa yang ditimbang? Ya. Yang ditimbang itu apa? Barakallahu fikum. Baik. Karena barakallahu fikum dalam beberapa riwayat juga ada perbedaan. Ya. Baik. Dalam sebagian riwayat atau dalam sebagian nas yang ditimbang itu adalah amalannya. Ya. Amalannya yang ditimbang. Baik. Dalam dalil yang lain barakallahu fikum yang ditimbang itu apa? Catatan amalnya. Seperti dalam hadis bitaqah. Iya. Itu orang yang memiliki catatan amalan 99 lembar, satu lembarnya sepanjang mata memandang. Isinya semua apa? Kesalahan, dosa. Dia hanya punya satu catatan yang isinya tulisan kalimat La ilaha illallah. Menunjukkan yang ditimbang adalah catatannya. Iya. Dalam sebagian riwayat yang ditimbang orangnya. Bagaimana yang tadi disebutkan oleh Imam Ahmad diisyaratkan. Iya. Disebutkan dalam riwayat orang yang bertubuh besar, gemuk, ketika ditimbang, iya, tidak bisa mengalahkan seekornya. Dalam riwayat yang lain barakallahu fikum terkait dengan sahabat Ibnu Mas'ud, beliau ini terkenal dengan seorang sahabat yang memiliki postur tubuh yang kecil. Ya, dan antum tahu sendiri kalau orang-orang Arab itu kan posturnya besar tinggi. Ya. Jadi ketika melihat Ibnu Abbas ini ditiup angin itu mau melayang, diketawain sama mereka. Lucu, iya. Karena apa? Mungil, enggak seperti orang-orang Arab yang lainnya besar tinggi. Jadi ketika melihat Ibnu Abbas itu kayak wah terbang ditiup angin gitu, diketawain sama sahabat yang lain. Maka harus mengatakan, iya, kalian jangan mentertawakan dia. Betisnya Ibnu Abbas ini kalau ditimbang lebih berat daripada Gunung Uhud. Ibnu Mas'ud. Barakallahu. Menunjukkan apa? Ya, terkadang yang ditimbang adalah orangnya. Barakallahu. Maka di sini barakallahu mereka mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Baik. Mereka mengatakan barakallahu fikum hukum asalnya yang ditimbang itu adalah catatannya. Ya, yang ditimbang itu adalah catatannya. Barakallahu fikum. Adapun amalan karena dia sudah tertulis di situ, jadi secara tidak langsung amalan juga sudah tertimbang di sana. Jadi nas yang menyebutkan amalan yang ditimbang itu sudah masuk ketika apa? Catatan yang ditimbang. Gitu ya. Karena apa? Amalan tadi sudah tercatat di dalam catatannya. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang menunjukkan orangnya ditimbang itu pada kasus-kasus tertentu, pada sebagian person-person saja, langsung orangnya yang ditimbang. Barakallahu fikum. Ada yang mengkompromikan dengan cara seperti itu. Ada juga yang mengkompromikan lebih simpel lagi. Mereka mengatakan semuanya ditimbang. Amalnya yang ditimbang. Iya. Catatannya yang ditimbang. Orangnya juga ditimbang. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu. Hey, mungkin itu saja yang bisa kita bahas barakallahu fikum pada pertemuan kali ini. Sehingga dua poin ya terkait dengan akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama terkait dengan melihat Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua terkait dengan mizan, ya, timbangan yang akan menimbang amalan anak Adam pada hari kiamat nanti. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.